ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، جماعة العيد، رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpah melimpahkan dan menganugerahkan berbagai macam rahmat serta karunia-Nya kepada kita sebagai hamba-Nya yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk menunaikan ibadah yang agung, ibadah yang mulia di bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmah, bulan Ramadan. Maka seharusnya bagi kita untuk senantiasa bertakwa dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dan mohonlah kepadanya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima terhadap apa saja yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, min syiamin wa qiyamin, apakah ibadah puasa yang kita jalankan selama satu bulan penuh di bulan yang penuh rahmat dan barakah, ataukah salat malam kita yang kita persembahkan untuk Allah tabaraka wa taala, dan berbagai macam tabarruat atau tawuat yang kita laksanakan di bulan yang penuh rahmat serta maghfirah ini. Dan mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan demi kekurangan yang ada pada kita, yang belum kita tunaikan semua perintah dan anjuran itu sebagaimana mestinya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para anbiya dan mursalin. Ibadah Allah, jamaatul id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai pada hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Hari raya adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kaum mukminin untuk berbahagia dan berbangga. Maka kaum muslimin di seluruh dunia, mereka semuanya sedang mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada kita dan kepada mereka untuk bertakbir, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mengindahkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi nilai-nilai, prinsip-prinsip agama yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari yang harus kita bangga dan berbahagia padanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ وَخَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُونَ." Katakanlah wahai Nabi, dengan sebab karunia Allah Subhanahu wa taala semata dan rahmatnya, bifadlillah wa rahmatihi فَبِذَلِكَ, maka dengan itu semuanya, فَلْيَفْرَهُ, hendaklah mereka berbahagia, mereka berbangga, karena itu adalah merupakan perkara yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Berbahagia pada hari ini adalah merupakan kebahagiaan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW dengan tegas memerintahkan pada hari ini untuk memperlihatkan syiar Islam kepada manusia, agar manusia keluar, yakni mukminin dan mukminat keluar menuju musalla al-muslimin untuk menunaikan ibadah salat hari raya, salatul Id. Bahkan kaum wanita yang sedang haid sekalipun diperintahkan untuk menyaksikan kebaikan ini dan menyaksikan dakwatul muslimin, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Atiyah yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menegaskan, kunna, ya, kata beliau, Ummu Atiyah, nu'mar, nyatalah kami diperintahkan an-nukhrija fi yaumil id, agar mengeluarkan pada hari raya, hatta dzikr min khidriha, sampai wanita-wanita gadis pingitan dari tempatnya diperintahkan untuk keluar. Wahat al-hayat, sampai kaum wanita yang sedang haid, para ibu atau wanita yang sedang haid diperintahkan untuk keluar menuju musala kaum muslimin. Fayakunna khalfan nas, makanya adalah mereka yang haid itu di belakang manusia. Ya tazilna, menjauh dari musala kaum muslimin untuk mendengarkan, menyaksikan kebaikan. Maka mereka fayukabbir nabi takbirihi, mereka bertakbir sebagaimana takbirnya kaum mukminin dan mukminat. Dan mereka wayad'una, berdoa bidakwatil muslimin, berdoa sebagaimana doa kaum muslimin, kaum mukminin. Yashhadna, kata, mereka menyaksikan untuk apa? Mendapatkan barokah dzalikal yaum, keberkahan hari itu dan kesucian hari raya Idul Fitri. Maka hari ini adalah perkara yang besar keadaannya untuk umat ini dalam sejarah kaum muslimin, sejarah kaum mukminin dari zaman ke zaman. Dari zaman Rasulullah SAW, hari raya adalah hari kebanggaan kaum mukminin yang harus dihidupkan, ditegakkan, dan dijaga. Oleh karena itu, ibadah Allah, jamaatul Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ya, kita pandai mengambil pelajaran dan pengajaran dari berbagai macam kejadian demi kejadian sampai yang sedang kita alami ini. Kita menyaksikan apa yang terjadi di belahan dunia dari negeri-negeri kaum muslimin. Maka ibadallah, jamaatul Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita yang mendapatkan kemudahan untuk menunaikan ibadah ini, di mana kita diperintahkan untuk berbangga dan berbahagia padanya. Lihatlah di tahun-tahun sebelumnya, al-a'wam al-madiyah, tahun-tahun yang telah lewat, siapakah yang sholat bersama kita? Mereka dari orang tua kita, ayah dan ibu kita, kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, dulu ada yang sama-sama berbangga dan berbahagia untuk menunaikan ibadah yang mulia ini. Namun sementara di antara mereka, satu persatu, kerabat kita, teman kita, atau tetangga kita telah pergi untuk meninggalkan alam yang fana ini, telah meninggalkan dunia ini untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang menyertai mereka, tidak ada yang mereka bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala selain apa saja yang telah mereka persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Harta, anak, dan berbagai macam yang mereka banggakan, satu pun tidak ada yang mereka bawa. Apalagi orang yang paling kita cintai sekalipun tidak ada yang mau ikut untuk dikubur bersama, melainkan hanya amalan-amalan lah yang akan mereka bawa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikankah atau keburukan dan kejahatan, yang semua itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan diri masing-masing. Maka ibadah Allah Subhanahu wa taala, fala taghurannakumul hayatud dunya, janganlah kehidupan dunia ini memperdaya kita, dan janganlah ya apa yang kita lihat, kita saksikan pada hari ini ketika manusia berbangga-bangga dengan berbagai macam perhiasan dan perhiasannya, kemudian kita terlena, kita lupa dengan tujuan yang sedang kita tuju dari persinggahan sementara dalam alam yang fana ini. Ibadah Allah, jamaatul Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tidak ada yang lebih baik dari perhiasan takwa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawa'atikum wa risya, wa libasut taqwa dzalika khair." Wahai manusia, wahai bani Adam, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menurunkan kepada kalian pakaian. Qad anzalna 'alaikum libasan, pakaian untuk apa? Untuk menutup aurat-aurat kalian. Dan sebagai pakaian perhiasan yang kadang-kadang dibanggakan dan bahkan dibangga-banggakan oleh manusia. Pakaiannya, kendaraannya, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Namun, lihat apa yang dibawa oleh orang yang telah pergi kembali kepada Allah dari kerabat, saudara, keluarga, teman, handai tolan kita. Rumah yang besar, bahkan istana, harta yang melimpah, semua itu ditinggalkan. Bahkan tidak sedikit yang menjadi problem di tengah-tengah keluarga disebabkan karena tidak terbimbing oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Harta jadi malapetaka untuk siapa yang ditinggalkan oleh mereka. Ibadallah. Jamaatul Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Dan pakaian ketakwaan itu adalah yang terbaik untuk dibawa oleh seorang hamba. Untuk dijadikan sebagai bekal, dan ketakwaan adalah merupakan perbekalan yang tidak akan sia-sia. Ibadallah. Jamaatul Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang soleh melihat, menyaksikan di hari yang penuh bahagia ini, apa yang dipakai oleh manusia dari berbagai macam perhiasan yang dibanggakan oleh mereka, maka berkatalah ahadus salihi, "Ma tarawna illa khirqan tubla walahman ya'kulu hudud ghadan." Apa yang kalian lihat dan kalian saksikan dari berbagai macam perhiasan yang dibanggakan dan dielulukan oleh manusia, semua itu adalah hanya merupakan kain atau yang serupa dengannya yang akan busuk dan sirna, serta daging-daging yang akan dimakan oleh cacing-cacing esok hari. Ibadallah. Jamaatul Id, demikian nasihat as-salihin yang tahu untuk apa hidup ini. Untuk apa kita diciptakan di alam yang fana ini? Sebagian mengatakan, ketika manusia pada hari raya yang serba bahagia dan gembira ini, manusia ada kalanya mereka melampaui batas, bahkan tertawa-tawa yang tidak terhingga. Maka dikatakan oleh ahadus salihin, barakallahu fikum jami'an, kalaulah mereka itu termasuk di antara orang-orang yang diterima amal ibadahnya, ibadah puasanya, atau salat malamnya, dan berbagai macam tawu'atnya, maka bergembira ria yang melampaui batas, tertawa terbahak-bahak dimanapun mereka berada, bukanlah itu perbuatan orang-orang yang bersyukur. Tidaklah demikian amalan-amalan asyakirin, orang-orang yang bersyukur. Kalaulah mereka termasuk orang-orang yang tidak diterima amal ibadahnya, puasanya ataupun sholatnya, bukanlah cara yang demikian itu amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadallah, jamaatul Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah pertemuan ini, berkumpulnya kita di musala, tempat untuk menunaikan ibadah sholat hari raya ini. Jadikanlah ini sebagai zikir bahwa kita akan dipertemukan dengan pertemuan yang lebih besar pada padang mahsyar. Sebuah kepastian yang akan kita jalani. Tidak ada yang lepas dari ketentuan ini. Tidak ada yang bisa lari dari pertemuan padang mahsyar al-akbar, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala perkara yang pernah kita ucapkan, segala perkara yang telah kita perbuat, segala tindak tanduk yang telah diamalkan oleh seseorang. Yauma idzin tu'radun. Tu'radun akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La takhfa minkum khafiyah. Tidak akan disamarkan. Nah, dari kalian apa yang tersembunyi di dalam diri, di dalam dada, di dalam kalbu sekalipun oleh orang-orang yang naam salah dalam jalan hidup. Ibadallah. Sidang Jumat, sidang jamaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Gunakanlah kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita berupa nikmat umur, sehat, jangan sampai kita naam termasuk orang yang lena. Karena kalau seandainya naam kesempatan dan nikmat yang Allah terus berikan kepada kita, apakah berupa nikmat kesehatan ataukah waktu yang luang, kita termasuk orang yang lena, tidak mustahil Allah akan gantikan dengan generasi yang lebih baik. Kalaulah sebagian antara kita masih membangga-banggakan perkara-perkara yang jahiliyah, naam, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Naam, karena kita adalah sebagai orang yang fakir yang sangat butuh kepada Allah, butuh kepada kasih sayangnya, butuh kepada rahmatnya, butuh kepada karunia-Nya. Semua itu adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang perlu kita banggakan dan kita sombongkan. Ibadallah jamaatan id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara, wahai sekalian manusia, kalian adalah orang yang fakir yang butuh kepada Allah. Wallahu al-ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Kata Allah, iya sya'yuhibkum wa yatibu khalqin jadid. Apabila Allah menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkan kalian, membinasakan kalian, dan Allah akan menggantikan kalian dengan makhluk yang baru, makhluk yang bertakwa kepada Allah, makhluk yang menjaga agamanya, makhluk yang beriman kepadanya, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah jamaatan id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada sebagian manusia di belahan bumi ini. Sedangkan nikmat yang ada di tengah-tengah kita, subhanallah, demikian besar dan banyaknya. Nikmatul aman, perasaan aman. Banyak sekali kemudahan demi kemudahan. Apabila kita pandai menjaga nikmat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kepada manusia, kepada mereka-mereka asyakiri. Sementara di belahan bumi sana sini, manusia atau kaum mukminin ditimpa dengan berbagai macam huruf peperangan. Ditimpa dengan berbagai macam kesulitan, dengan berbagai macam fitnah, kesulitan untuk mendapatkan makanan dan minuman, ditimpa dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Ibadallah, jadilah sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam sebuah ayatnya, daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'azaqahallah libasal ju' wal khawf bima kanu yasna'un. Allah memperlihatkan, Allah memberikan sebuah perumpamaan tentang sebuah kampung negeri yang sebelumnya negeri tersebut adalah sebagai negeri yang aman, tenteram, aman, tenteram. Rizkinya melimpah dari berbagai macam tempat. Allah munculkan, naam, dari bumi. Allah turunkan dari langit. Rizki berdatangan dengan melimpah. Namun, kata Allah Subhanahu wa taala, fakafar, mereka umatnya ingkar terhadap berbagai macam kenikmatan-kenikmat Allah Subhanahu wa taala. Fakafar bi anillah, maka Allah timpakan kepada mereka perasaan lapar dan rasa takut. Bagaimana akan bisa tenteram, bisa enak makan ketika sebuah negeri diobok-obok, dihancurkan, dan digempur oleh musuh-musuhnya, musuh kaum mukminin. Ibadallah jamaatan ini, nikmat yang ada di tengah-tengah kita ini wajib untuk kita jaga. Karena apabila manusia tidak pandai untuk mensyukuri nikmat ini, maka Allah akan lenyapkan, akan gantikan dengan malapetaka wal iyadu billah. Jamaatan id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita sebagai abad dan ummat untuk menunaikan apa yang Allah embankan kepada kita. Perintahkanlah kepada keluarga kita, anak-anak kita untuk benar-benar menjaga syariat ini. Allah mengingatkan, wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluarga Anda untuk menunaikan salat, dan kuatkanlah sabar di atas ibadah menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk istiqomah di atas ketaatan ini amat sangat membutuhkan kesabaran dan kekuatan. Betapa banyak perkara yang membuat rintangan, yang menjadikan rintangan, sehingga tidak sedikit yang terhalang dari pintu-pintu kebaikan. untuk mendapatkan ilmu, untuk meningkatkan amal soleh, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Betapa banyak tantangan dan rintangan. Maka bersemangatlah pertama diri kita, kemudian kita seru anak dan keluarga kita agar mereka bisa istiqomah sampai berjumpa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan husnul khitam baik di akhir kesudahan. Ibadallah, sudah jamaatan id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hindarilah, jauhilah berbagai macam pintu-pintu yang akan menjerumuskan kepada kebinasaan. Pintu-pintu yang menyeret kita kepada kemusyrikan, yang menyeret kepada kekufuran, yang menyeret kepada kemunafikan, yang menyeret kepada kebidahan dan kesesatan, yang mengantarkan kepada hizbiyah dan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang telah memporak-porandakan barisan kaum muslimin dari zaman ke zaman. Dan jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara. Karena sungguh orang yang berbahagia hari ini adalah orang yang diterima ibadah puasa, orang yang diterima ngam salat malamnya. Orang yang berbahagia hari ini adalah orang yang diberikan ampunan atas segala dosa-dosa dan kesalahan. Dan orang yang berbahagia hari ini adalah yang bisa mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dari zakatul fitri, salat hari raya, kemudian kembali dari musolanya untuk mendapatkan piala dan hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang berbahagia. Maka jauhilah pintu-pintu keburukan dan kejelekan, pintu-pintu kemusyrikan, kekufuran, kemunafikan, kebidahan, kesesatan, hizbiyah yang telah menghancurkan dan memporak-porandakan barisan kaum muslimin dari zaman ke zaman. Wa kunu ibadallah ikhwana, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang bersaudara, yang saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Yang saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dirinya. Sehingga ketika saling menjaga, ya, lahiriah dan batiniah juga menjaga terhadap saudaranya. Karena Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis, na'am, Abdullah bin Amr yang diriwayatkan Imam Ahmad, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangan. Selamat. Wal muhajir man hajar man hal. Dan seorang muhajir yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah cegah larang dari. Allah mengingatkan, walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasab faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti mukminin serta mukminat tanpa apa yang mereka perbuat, maka sungguh dia telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Maka selamatkanlah diri kita, selamatkanlah keluarga kita min fitnatid dunya wa min azabil akhirah. Janganlah antarkan diri kita dan keluarga kita untuk menjadi orang-orang yang bangkrut di dunia dan di akhir. Rasulullah SAW mengingatkan sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan kedudukan hasan sahih. Beliau, Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya al-muflis min ummati, orang yang bangkrut dari umatku ini adalah man ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin. Namun waqad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dam hadza wa daraba hadza. Ibadallah, Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya orang yang bangkrut dari umatku ini adalah orang yang datang dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, namun dia telah mencerca mencela yang ini, ya, dan menuduh yang ini, kemudian memakan harta yang ini dan itu, bahkan menumpahkan darah si ini dan memukul si itu atau ini. Ibadallah, jamatan id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka fayu'ta hadza min hasanatihi. Yang disakiti dalil tadi ini diberikan dari berbagai macam kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dari salat, puasa, zakat dan lain sebagainya, dari ketaatan yang dia persembahkan untuk Allah. Allah berikan kepada yang dia zalimi, dia sakiti, ya, di hadapannya atau di belakangnya, diberikanlah kebaikan untuk si ini. Kemudian wahada min hasanatihi, wahada min hasanatihi, fa in faniyat hasanatu qabla ayyukbama alaih. Apabila habis kebaikannya sebelum diputuskan apa yang Allah tetapkan untuknya, maka na'am ukhidat min khotayahum, kemudian diambillah keburukan-keburukan yang telah dia sakiti, dia zalimi tadi. Faturihat alaih, kemudian diberikan kepadanya fatuliha finnar, kemudian dilemparkanlah dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut dari umat ini. Janganlah menempuh jalan orang yang akan binasa di dunia dan di akhirat. Tapi jadilah sebagai saudara yang betul-betul menjaga, saudara yang betul-betul tolong menolong agar istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah. Jamaatan ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berusaha untuk senantiasa takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan ilmu karena mengharap rahmat Allah dan ridha-Nya. Dan karena takut dari adab Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan berikan kemudahan. Allah akan berikan pertolongan. Ibadallah jamaatan id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk istiqamah di atas al-Islam, di atas as-sunnah. Dan mari kita ajak diri setelah keluarga kita untuk berlomba-lomba di atasnya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma izzal Islam al muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ak wal musyrikin. A'da'aka a'da'adin. Allahumma syatid syamlahum wa mazik zamahum wa zalzil aqdamahum. Wa alkifi kulubihim murabah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Inna allaha ya'murukum bi'adli wal ihsan wa ita'idhil qurba wa yanhanil fahsya wal bagh ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa sallallahu ala muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.